Selamat pagi, Pak Budi. Selamat pagi. Silakan, Bapak. Ya, udah saatnya ya. Kenapa nggak dari dulu-dulu? Kalau bagian pariwisata takut soal itu, ya sudah saatnya bersaing dengan terbuka lah. Mereka harus berbenah diri. Tapi ini juga akan betul menyedot ke Singapura. Karena tahun depan kan kasino sudah buka di Singapura. Makasih. Terima kasih kembali, Pak Budi. Pak Prabu, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan, Pak Prabu. Jangan terlalu takut. Karena selama ini juga fiskal-fiskal yang kita bayar untuk luar negeri itu tidak dipakai untuk klaim. Tidak sebagai withholding tax, dianggap biaya sama para pelancong. Jadi sama aja. Ini anak-anak bangsa ini suka berlebihan dalam menyikapi setiap kebijakan pemerintah. Sama aja, semua orang luar negeri jarang yang fiskalnya itu dipakai untuk klaim balik. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Pak Prabu. Pak Amran, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Silakan Pak Amran. Ya, ini memang sudah saatnya lah. Ini juga bentuk apresiasi terhadap ketaatan untuk NPWP yang pajak ya. Kemudian juga sebenarnya industri pariwisata Indonesia tidak perlu takut lah. Ini tantangan buat mereka bagaimana caranya meningkatkan mungkin bukan hanya pelayanan tapi di semua lini supaya wisatawan kita ya mencintai produknya sendiri gitu loh. Jadi jangan entah harus meminta-minta pemerintah untuk diproteksi kapan majunya gitu. Cobalah bersainglah dengan sehat dan bersainglah di semua lini. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Bu Wati, selamat pagi. Pagi. Silakan Ibu. Ya, Ibu, itu harusnya memicu bangsa kita untuk membenah diri supaya kita bangsa Indonesia mencintai produk kita. Kita boleh mengunjungi tempat-tempat yang di tempat kita sendiri. Ya kalau kita membenahi diri kita sendiri, kalau enggak ya orang juga akan memilih, walaupun dikasih fiskal atau lebih mahal juga orang akan memilih keluar. Itu aja. Ya,